Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum membaca as-salatu khairum minannaum pada azan subuh? Sekali lagi, apa hukum membaca as-salatu khairum minannaum pada azan subuh? Kepada Ustaz Sehudin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada khilaf di antara para ulama tentang masalah kalimat as-salatu khairu minan naum, apakah itu diucapkan pada adzan yang pertama, yaitu sebelum terbitnya fajar, beberapa saat sebelum terbitnya fajar, ataukah pada adzan yang setelah terbitnya fajar. Nah, di sini ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Dan wallahu taala alam bisawab, yang kita dapatkan dari keterangan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan juga Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan juga yang lainnya dari para masyayikh, para ulama, bahwasanya kalimat as-salatu khairu minan naum ini diucapkan pada adzan yang setelah terbit fajar. Setelah terbit fajar diucapkan kalimat as-salatu khairu minan naum, karena disebutkan di sana ada hadis yang maknanya kurang lebih bahwasanya adzan yang pertama adalah adzan yang maksudnya untuk membangunkan orang yang tidur agar sholat malam dan mengingatkan orang yang sedang sholat malam untuk istirahat. Sehingga di sini kalau menggunakan kalimat as-salatu khairu minan naum pada adzan yang pertama sebelum terbit fajar, maka di sini kurang tepat, karena maksud dari adzan yang pertama adalah dalam rangka untuk mengingatkan agar orang yang sholat untuk istirahat. Maka kalimat ini tidak tepat diucapkan atau kurang tepat diucapkan pada waktu sebelum terbit fajar. Sehingga as-salatu khairu minan naum ini diucapkan pada azan yang telah masuk waktu subuh, telah terbit fajar. Kemudian di syariatkan untuk melafadzkan as-salatu khairu minan naum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.